وبركاته. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على النبي البشير النذير، وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقه المنير. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عباد الله، hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang tercintai karena Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat mempunyai kesadaran untuk senantiasa mendalami ajaran Islam, sehingga insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fihi. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka niscaya Allah akan memahatkan dia tentang Islam secara mendalam. Jadi tanda bahwa seseorang atau umat ini masih baik, tandanya ketika mereka memahami ajaran Islam secara mendalam. Kajian kita pada siang hari ini adalah kajian akidah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, di antara keresahan yang menimpa umat manusia, bahkan sebagian kaum muslimin, adalah keresahan di dalam masalah akidah. Bayangkan saudara sekalian, di negeri di mana kaum muslimin mayoritas, bahkan di sebuah provinsi di mana kaum muslimin dan ulama yang begitu banyak, tetapi kita tidak bisa kita pungkiri terjadi penyimpangan akidah, terjadi kekufuran secara berjamaah. Kita semuanya sudah menyaksikan, meskipun hanya melalui berita, ya, sampai 5 km orang antri berjam-jam terjebak di dalam krisis akidah. Dan ironisnya, ini bukan terjadi di Papua, bukan di NTT, tetapi justru di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah di mana yang kita tahu ulama yang banyak dan kaum muslimnya banyak. Pertanyaannya, sebenarnya apa yang terjadi di negeri ini? Bertubi-tubi masyarakat kita digelisahkan oleh penyimpangan-penyimpangan akidah, yang mengaku Nabi, yang mengaku ketemu Jibril, yang mengaku titisan Tuhan, dan yang lain sebagainya. Ya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya, sudah barang tentu kita tidak akan mengkaji satu persatu fenomena itu. Tapi yang terpenting adalah, ya, jawaban daripada sebuah pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi dalam diri kaum muslimin, dalam diri masyarakat yang menyaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dalam diri masyarakat yang mengatakan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, di mana letak kesalahannya sebenarnya? Karena ini bukan sesuatu yang pertama dan bukan yang terakhir. Semoga kita tidak mengharapkan itu terjadi lagi. Tapi tidak mustahil ketika umat ini tidak memahami akidahnya, akan terjadi lagi, akan terjadi lagi. Nah, oleh karena itu jawabnya adalah, agar tidak terjadi dalam diri kita, anak keturunan kita, keluarga kita, maka jawabnya adalah, syahadat kita, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tidak cukup dalam tataran pengakuan. Tetapi harus ada tahqiq makna syahadatain. Harus ada realisasi daripada makna kedua kalimat syahadat. Karena kalau pengukuran akidah seseorang dari ucapan, orang-orang terdahulu yang menjadi orang-orang munafik itu juga bisa mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kenapa mereka diponis oleh Allah kufur? kenapa mereka difonis oleh Allah syirik? Bahkan kufar Quraisy difonis oleh Allah syirik padahal mereka percaya adanya Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan jika kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka orang-orang kafir Quraisy itu niscaya akan menjawab Allah. Sudah menjawab Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah tetap mengatakan musyrik. Kenapa? Salah dalam akidahnya. Nah, saudaraku sekalian, seperti apa yang kita maksud dengan mewujudkan, merealisasikan makna syahadatain sehingga tidak sekedar di mulut kita? Saudaraku sekalian, maksudnya adalah kalimat syahadat itu, ya ibadallah, hafidhakumullah, harus benar-benar ditakrir. Qarrara yuqarriru takriran. Harus ditetapkan dalam diri kita sehingga melahirkan tauhidullah, mentauhidkan Allah. Wahada yuwahidu tauhidan, mengesakan Allah. Makanya ulama-ulama akidah kita sudah tahu semuanya, dalam mendisiplinkan keimanan adalah tidak cukup pengakuan, meskipun pengakuan penting. Mereka mendisiplinkan dengan tiga dimensi. Dimensi yang pertama adalah i'tirafun bil lisan, mengakui dengan lisan kita, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua adalah tasdikun bil jinan, membenarkan, meyakini, menetapkan dalam hati kita di salah satu dari kita ini tidak ada kecuali syahadat tersebut. Dan dimensi yang ketiga adalah wa'amalun bil arkan, dan amal, perbuatan dengan jiwa raga kita. Artinya kalau iman kita benar, maka perbuatan kita tidak akan syirik. Kalau iman kita benar, tidak mungkin kita percaya kepada dukun, apakah dukun cilik atau dukun besar. Karena hadisnya mengatakan, man ataka hinan wa saddaqahu faqad kafara dina Muhammad. Barang siapa yang datang ke dukun lalu dia percaya, maka sungguh dia telah kufur dari agama Muhammad. Dan itu hadis yang jelas, tidak membutuhkan tafsir lagi, kan sudah jelas. Di dalam hadis ini didatangkan kata nakirah, kahinan. Allah, Rasulullah SAW tidak mengatakan al-kahin. Isim nakirah itu litakmim, untuk umum. Artinya baik dukun kecil atau dukun besar, dukun Arab atau dukun Jawa. Karena sebagian orang itu tidak paham. Kalau pakai bahasa Jawa katanya dukun, tetapi kalau pakai bahasa Arab bukan dukun tapi ahli hikmah. Jadi seolah-olah di Arab tidak ada dukun. Saudara yang saya cintai karena Allah, jadi yang perlu ditekankan bagaimana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu betul-betul mantap, ya, ditetapkan dalam diri kita, yang itu akan melahirkan tauhidullah, mengesakan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa buktinya bahwa kita ini sudah bertauhid kepada Allah? Tidak cukup ucapan. Buktinya ada tiga. Yang pertama, yaitu ditandai dengan qasdul haya atau ghayatul haya. Yaitu tandanya seseorang bahwa bertauhid kepada Allah adalah ghayatul haya. Tujuan hidupnya itu betul-betul hanya Allah. Sesuai dengan surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ni itu arti saya. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi seseorang yang tauhidnya benar, tandanya adalah orientasi kehidupannya itu hanyalah Allah. Kalau sedikit dijelaskan, bisa jadi dia seorang bisnismen, bisa jadi dia seorang ustaz, bisa jadi dia seorang politikus, tetapi itu semuanya dilakukan bukan semata-mata untuk mengejar dunia. Tujuannya adalah Allah. Maka ketika dia membangun ekonominya, tujuannya adalah Allah, sehingga ekonominya sesuai dengan aturan Allah. Ketika dia berpolitik, maka tujuan berpolitiknya adalah Allah, sehingga tidak menghalalkan segala caranya. Itulah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti seandainya, ya kita dengar ini sekedar ya menyoroti fenomena yang ada. Seandainya ada caleg yang kita dengar beritanya atau kita saksikan di TV sudah habis 1 M atau sudah habis 500 juta ya, agar dia terpilih menjadi anggota dewan, kalau semata-mata tujuannya karena Allah, kalau tidak terpilih enggak apa-apa. Tetapi kalau tujuannya bukan karena Allah, akhirat tidak dapat, uangnya habis, kira-kira Pak nanti setelah pemilu terjadi apa kira-kira? Banyak orang bahagia atau banyak orang yang stres? Ini ya, tujuan hidup kita adalah Allah. Yang kedua, orang yang bertauhid kepada Allah itu tandanya adalah ya, minhajul hayat. Jadi sistem hidupnya benar, ajaran hidupnya itu benar. Kata minhaj, kalau ada alifnya dibaca minhaj, kalau enggak ada alifnya dibaca manhaj. Ulama bahasa mengatakan al-minhaju wal-manhaju, maknanya adalah at-tariq al-wadih, jalan yang jelas. Diterjemahkan dengan sistem, diterjemahkan dengan ajaran, diterjemahkan dengan kurikulum, terserah lihat kondisinya. Jadi orang yang tauhidnya benar, ajarannya dalam hidup ini benar, yaitu Islam. Maka Allah katakan inna dina indallahil Islam. Jadi ketika orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tetapi sistem hidupnya bukan Islam, maka syahadatnya tidak benar. Jadi syahadatnya memang benar, asyhadu benar, tapi orang yang bersyahadatnya tidak benar. Karena konsekuensi logis daripada syahadat yang benar adalah ajaran hidupnya itu benar. Agamanya benar, sistem hidupnya benar. Saudaraku yang saya cintai karena Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, ketika orang diperintahkan untuk meninggalkan riba, ditutup dengan in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Berarti kalau kamu beriman harus tinggalkan. Kalau tidak ditinggalkan berarti imannya ada cacat. Lagi, di dalam surat An-Nur, ketika orang-orang munafik dan sebagian kaum muslimin yang terkena isu-isu yang dilontarkan orang-orang munafik yang menggosipkan Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan radhiyallahu anhu, dikatakan oleh Al-Qur'an, kamu harus tobat. Ya. Ya. Ya. Ketika disuruh tobat untuk kembali kepada kebenaran, maka Allah menutupnya dengan firman-Nya, in kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Artinya, kalau masih menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina, padahal ayat dalam surat An-Nur sudah turun, maka hukumnya kafir. Makanya Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan, ayat ini adalah sebagai hujjah, argumentasi sekaligus memvonis golongan tertentu ya, yang menyudutkan Aisyah, yang masih menuduh Aisyah berbuat zina padahal ayat ini sudah turun. Maka mereka itu statusnya kafir. Kenapa disebut kafir? Karena tidak beriman pada Al-Quran. Kemudian bagaimana kalau seseorang ada yang mengimani sebagian yang sesuai dengan seleranya, tetapi mengkufuri sebagian? Bagaimana hukumnya? Ayat ini jelas. Apa itu? Minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'. Jadi iman sebagian, kufur sebagian, sama saja. Ini. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, tanda bahwa tauhid seseorang itu benar adalah mempunyai al-qudwah al-hasanah fil hayat. Jadi teladan hidupnya itu jelas. Teladan hidupnya itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakum kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian tauladan dalam hidupnya bukan Rasulullah atau sebagian Rasulullah, sebagian yang lainnya, ya tidak benar. Teladan dalam hidupnya ketika sholat Rasulullah salat, ketika berobat bukan Rasul, ketika berobat orang lain, dukun, ya tidak benar. Di dalam sholat teladan hidupnya Rasulullah salat, ketika berpolitik teladan hidupnya bukan Rasul mamanya, Socrates, Plato mamanya. Berarti tidak benar dia syahadatnya. Syahadatnya benar, tapi orang yang mengucapkan syahadat tidak benar, karena tidak berkuduah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang mempunyai tauhid seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang dihasilkan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dia akan mempunyai al-qalbus salim, mempunyai hati yang salim, hati yang bersih, hati yang selamat, hatinya tenang. Orang yang tauhidnya seperti itu hatinya tenang, aman, sesuai dengan ayat yang saya baca tadi, ayat 82 surat Al-An'am. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak menodai keimanannya dengan syirik, dengan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapatkan rasa aman, aman, tenteram, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Nah, ini orangnya, hatinya tenang. Nah, hati yang tenang ini, Bapak Ibu sekalian, apa tandanya hati yang tenang? Jangan sampai mengatakan hatinya tenang, tetapi ketika nyanyi, ketika menari, nah itu berarti hati tenang yang zaif, yang palsu. Hati yang tenang itu tandanya yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah, adalah yang selalu roja'u rahmatillah, selalu mengharap rahmat Allah. Sehingga kalau ada rezeki di dunia ini yang belum dia dapatkan, maka dia tidak gusar. Kenapa? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu yang lebih penting di akhirat nanti. Balasan Allah yang lengkap itu di akhirat. Makanya akhirat disebut yaumal jaza, hari pembalasan. Sementara di dunia tidak disebut yaumul jaza. Dunia itu disebut ya bukan darul jaza tapi darul ibtila, kampung negeri ujian. Sehingga kalau tidak dapat sebagian dunia itu tidak gelisah dia. Karena di dunia ini bukan untuk dibalas yang sempurna. Jika demikian tidak ada lagi orang yang mengatakan, ya Allah, saya ini sudah sholat rajin, sudah berjuang, sudah beribadah, kok doa saya belum dikabulkan ya? Kok saya masih miskin? Kok saya masih didolimi orang? Itu tidak bersedih. Kenapa? Karena dia tahu betul balasan yang sempurna bukan di dunia, di akhirat. Selalu optimis dia mendapatkan bahagia di akhirat. Yang kedua, tanda orang yang hatinya tenang adalah al-khawfu min iqabillah, selalu takut dengan siksa Allah, sehingga di dalam kehidupannya tidak akan berani menghalalkan segala cara. Naam, dia ingin berhasil dalam bisnisnya. Naam, dia ingin menang dalam berpolitiknya. Naam, dia ingin mendapatkan dunia ya. Tetapi wahai saudaraku, dia tidak akan berani menghalalkan segala cara, karena takut kalau pakai cara yang tidak benar, mungkin di dunia dapat, tapi dia akan mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW dalam dunia pengadilan mengatakan, dalam dunia peradilan mengatakan, bisa jadi, kata Nabi SAW yang maknanya, ya, saya memenangkan orang yang berbuat salah. Jadi di antara kamu yang bersengketa, ada di antara kamu yang pandai bersilat lidah, pandai beradu argumentasi. Kemudian saya memutuskan ya, perkara sesuai zahirnya, sesuai zahirnya. Sehingga orang yang bersilat lidah itu meskipun dia batil, dia salah, tapi menang karena pintar ngomong. Ketahuilah itu sebenarnya bukan kemenangan. Itu sama saja dia menerima neraka. Nah, orang yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak berani menghalalkan segala cara hanya untuk kemenangan dunia, karena dia takut azab Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang ketiga, bagi saudaraku, di antara tanda orang yang hatinya tenang adalah mahabbatullah. Ya. Dia selalu cinta kepada Allah dan cintanya kepada Allah lebih daripada yang lainnya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa minannasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbillah." Sebagian masyarakat ada yang menjadikan tandingan-tandingan Allah. Tandingan-tandingan Allah. Ulama tafsir menjelaskan tandingan Allah itu banyak. Ada malaikat, ada jin, ada setan, ada dukun, ada pemimpin, ada penguasa. Mereka menyintainya seperti cinta kepada Allah. Tetapi orang yang beriman, yang hatinya tenang, Allah berfirman, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Orang yang beriman tandanya adalah mereka lebih dahsyat cintanya kepada Allah, lebih daripada yang lain. Ini juga seperti diterangkan dalam surat At-Taubah ayat 24. Kalau kita benar-benar beriman, kita lebih menyintai Allah, Rasul dan jihad daripada dunia seisinya ini. "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." Ayat ini ditutup dengan firman Allah, "Wallahu la yahdil qauman fasikin." Allah tidak memberikan petunjuk orang yang fasik. Fasik itu artinya keluar. Ayat ini tadi sebenarnya khitabnya ditujukan kepada orang beriman. Jadi firman Allah ini ditujukan kepada orang beriman. Artinya orang beriman yang akidahnya tidak benar bisa terancam fasik, keluar dari aturan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, saudara sekalian, tauhid yang seperti inilah yang mampu membangun al-aqidah as-sahihah, akidah yang benar. Terakhir, saudara sekalian, sebelum mungkin ada pertanyaan satu atau dua hal. Nah, bagaimana kalau masyarakat tidak seperti ini? Jawabnya adalah kewajiban kita para orang tua, para ustaz, para mubalig untuk menyampaikan. Tetapi ingat, kesadaran orang tidak selamanya dengan ceramah, dengan nasihat. Kesadaran orang, kesadaran kelompok tertentu, di antaranya ada yang membutuhkan kekuatan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ada masalah di dunia ini yang tidak cukup dihadapi dengan Quran, tapi harus dihadapi dengan sultan, dengan kekuasaan. Sehingga ketika praktek-praktek syirik kufur itu menjamur di mana-mana, tidak cukup dengan ceramah, tidak cukup dengan fatwa MUI, tetapi harus ada kekuatan. Ayat dalil, mana dalilnya di negara Islam? Dalilnya adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Ketika itu sebagian kaum muslimin bernostalgia di bawah syajarah, di bawah pohon di mana di zaman Nabi mereka dulu bersumpah setia untuk membela Utsman radhiyallahu anhu ketika ada berita Utsman dibunuh oleh Kufar Quraisy. Maka mereka berjanji setia dan ingin perang membebaskan atau membalas ya darahnya Utsman bin Affan. Dan ketika mereka bersumpah berbiat itu ada di bawah pohon tertentu. Nah, ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mereka bernostalgia di bawah pohon. Saudaraku, saya bertanya, siapa yang meragukan keimanan atau akidah sahabat dibandingkan akidah saya, keimanan kita? Begitu Umar bin Khattab melihat fenomena seperti itu sebagai kepala negara, langsung memerintahkan ya, pasukannya, dan pohon itu ditebang oleh Umar bin Khattab. Kenapa? Takut pohon nanti itu kalau dibiarkan lama-lama menjadi apa, Pak? Menjadi sesuatu yang dikeramatkan. Inilah saudara sekalian contoh-contoh baik dari Al-Quran atau dari Sunnah, dan sekaligus yang dipraktikkan oleh salafun salih, pendahulu kita, orang-orang yang salih, di dalam menyetop ya, di dalam menjaga juga akidah umat, menyetop bentuk syirik dan kufur, sehingga dengan demikian seluruh kekuatan umat dikerahkan untuk menjaga akidah umat ini agar tidak terjatuh dalam syirik dan kufur. Bapak sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan. Seandainya Bapak Ibu masih ada waktu, silakan 1-2 pertanyaan. Kalau tidak ada, ya sudah. Ya, Bapak sekalian, silakan Pak. Sebelum saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat kita bersyahadat, maka konsekuensinya adalah ke sistem hidup, seperti apa yang Bapak sampaikan. Padahal pada saat kita mengacu kepada sistem hidup, ini kan akan banyak persepsi, karena banyak pemahaman-pemahaman yang akan menjadi multitafsir dari sistem kehidupan itu sendiri. Atau pada saat kita menyatakan ini islami atau tidak islami. Kemudian, saya tidak tahu pada saat kita berbicara tentang kekhalifahan, sistem apa sebenarnya yang perlu diterapkan. Artinya, pada saat kita berdemokrasi seperti sekarang ini, apakah kita juga keluar dari syahadat kita? Kemudian juga, Pak, pada saat fenomena penyakit yang saat ini dihantam oleh fenomena anak kecil, apakah ini juga tidak sama ketika kita berkeyakinan betul kalau saya berobat ke dokter A, saya akan sembuh? Artinya, bisa jadi fenomena orang berobat yang saat ini ke Cina, ke Singapura, apa juga menjadi tidak sama dengan fenomena di Jawa Timur ini. Itu aja, kemarin saudara. Terima kasih ya, mungkin pertanyaan cukup satu karena pertanyaan-pertanyaan berat dan realistis ya, supaya kita ya renungi bersama-sama pertanyaan ini. Semoga jawabannya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, perlu difahami bahwasanya tidak setiap ayat Al-Qur'anul Karim harus ditafsirkan. Ini harus dipahami. Mufassir terkenal yang mendapat rekomendasi dari Rasulullah itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, tafsir itu ada 4. Di antaranya adalah ada tafsir Qur'an yang tidak membutuhkan penjelasan karena sudah jelas. Di antara hal yang jelas itu adalah berkaitan dengan kebanyakan dalam masalah akidah. Masalah-masalah yang prinsip, masalah-masalah akhlak, itu biasanya jelas sehingga tidak membutuhkan tafsir. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, jangan setiap ada masalah nanti sampaikan saat itu kan kepada Pak Ustaz. Tetapi kan ini kan multi tafsir. Gitu. Tetapi juga sebagaimana hal yang sudah kita sampaikan, kita dalam hal-hal yang sifatnya ijtihad ya, jangan mengklaim bahwa diri kita yang paling benar, karena memang ada beberapa ayat Quran yang membutuhkan tafsir, seperti yang berkaitan dengan iddahnya perempuan yang dicerai. Ungkapan kata kuru, jamu dari kur, ini ada yang mengartikan suci, ada yang mengartikan haid, sesuai dengan bahasa Arab yang sudah kita pahami. Nah kalau itu sudah berat tentu, kita harus toleran dalam perbedaan pendapat. Nah bagaimana dengan kekhilafahan? Yang jelas wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, kekhilafahan itu tidak bisa kita pungkiri, itu mustalahun dini. Karena kata khilafah itu memang ada dalam Al-Qur'an, yaitu wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Atau juga di dalam sirah nabawi, sirah sahabat, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi presiden, kemudian dipanggil oleh seorang muslim, dipanggil ya khalifatullah, hai khalifahnya Allah. Maka Abu Bakar meluruskan, jangan panggil saya ya khalifatullah, panggillah saya ya khalifata Rasulillah, wahai penggantinya Rasulullah. Itu artinya, artinya kata khilafah itu istilah agama. Cuma masalahnya, meskipun khilafah itu istilah agama, tapi istilah khilafah menurut jamaah yang mana? Apakah menurut jamaah A atau B? Katakanlah berjelas saja di Indonesia atau di dunia Islam. Apakah yang dimaksud khilafah itu seperti saudara kita di Hizbut Tahrir atau di jamaah Tabligh atau di NU atau di Muhammadiyah, ya, ya, atau di mana saja? Nah, kalau yang seperti ini sudah barang tentu kita harus toleran. Ya. Tapi yang kita sepakat adalah kepemimpinan umat Islam itu, saudaraku yang saya cintai karena Allah, harus berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pemimpinnya harus orang Islam. Itu hal yang badihi aksioma. Adapun hal-hal yang lain, ini nanti masuk dalam kajian ya, fikul mu'asir, fikih kekinian. Termasuk bagaimana ketika kaum muslimin ikut pemilu di negeri di mana di situ menggunakan demokrasi seperti di Indonesia, Aljazair, Mesir dan sebagainya. Nah, pendapat yang kita dengar ada dua pendapat besar. Yang pertama menolak dengan alasan demokrasi itu dari mana, Pak? Hah? Dari barat. Yang kedua menerima dengan alasan tidak otomatis orang yang berpemilu itu ya membenarkan demokrasi kemudian mengkufuri Islam. Karena sebagian teman yang menolak ayatnya yang telah digunakan, pamayakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi orang yang beriman itu harus mengkufuri taghut. Taghut ditafsiri di antaranya demokrasi atau pemerintahan yang menggunakan demokrasi. Nah, oleh karena kita perlu pemahaman yang mendalam dalam hal ini. Kalau orang mengatakan bahwa demokrasi betul-betul mengatakan lebih hebat daripada Islam, daripada Quran dan Sunnah, jelas gak usah ada perbedaan. Karena Quran dan Sunnah itulah yang benar, yang lainnya bisa benar, bisa salah. Ya, artinya orang tidak benar, bahkan bisa kufur kalau dia meyakini demokrasi lebih hebat daripada Quran dan Sunnah. Tetapi bagi sebagian orang yang hanya memposisikan demokrasi hanya sekedar sebuah realitas yang ada, baik kita ikut pemilu atau tidak ikut pemilu, demokrasi sudah ada, sementara kita ingin memperbaiki bangsa ini melalui Islam, ya, melalui Islam, dan adanya demokrasi adalah bagian daripada proses untuk memperbaiki dunia ini, sudah barang tentu rasanya tidak adil kalau menyamakan orang yang pertama dengan orang yang kedua. Itu artinya, sehingga dengan demikian, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersih di dalam menilai ini. Ini adalah qobaya da'awiyah ijtihadiyah, masalah-masalah dakwah yang sifatnya ijtihadi. Yang sebaiknya kita menghargai pendapat kedua kelompok selama sudah barang tentu tidak mengkultuskan demokrasi. Tapi dia hanya istifadah, mengambil manfaat yang ada. Tapi kalau jelas bagian demokrasi yang benar-benar bertentangan dengan Islam, ya sudah berarti itu tidak ada perbedaan bagi kaum muslimin kalau memang benar-benar mereka komitmen dengan ajaran Quran dan Sunnah. Kemudian bagaimana orang yang berobat di Cina, di Singapura, di Malaysia, kemudian punya niat yang salah bahwa dia punya keyakinan bahwa dokterlah, rumah sakitlah yang menyembuhkan. Sudah berarti itu, ya, ada samanya, ada enggak samanya dengan dukun cilik atau dukun yang lainnya. Kalau dari dukun sudah datang, ketika datang ke dukun, terserah nanti dia itu meyakini atau tidak. Ketika sudah datang dukun sudah enggak benar, sudah tidak salah itu. Karena tidak boleh kita mendatangi dukun. Tetapi ketika kita datang ke dokter dengan pengobatan yang makul, yang syar'i, tidak bertentangan dengan syarak, aslinya pada prinsipnya benar, karena berobat itu bagian daripada ibadah. Sebagai Nabi juga berobat, di antara Nabi SAW yang dilakukan berobat adalah dengan bekam, dengan hijana. Tetapi hal yang pertama mubah ini, yang halal ini, bahkan kita harus berobat. Ketika nanti sudah masuk dari dimensi akidah, mempunyai keyakinan bahwa yang menyembuhkan dokter, nah inilah pelanggarannya. Pelanggarannya pada keyakinan, bukan berobatnya tadi. Ini akhirnya, sehingga beda antara seseorang yang berobat ke dokter dengan pengobatan yang benar, sebagaimana yang makbul yang dibenarkan oleh Islam, dengan datangnya seseorang ke dukun. Karena kalau datangnya orang sedukun, dari datangnya saya sudah tidak benar. Terlepas dari niatnya apa ketika dia berobat. Apalagi kalau sudah yakin bahwa dokter apa dukun itu menyembuhkan, double itu. Itu yang harus kita bedakan. Sehingga dengan demikian, saudara sekalian, hafizakumullah, bisa jadi sesuatu yang awalnya halal kemudian jadi haram karena ada tarik, ada emergensi sesuatu yang baru. Ada yang sesuatu dari awal sudah haram. Contoh, makan babi sejak awal sudah haram. Kemudian makan sate itu halal. Tapi kalau uang untuk membayar sate itu dari korupsi, jadinya Bapak haram. Entah ya, bedanya. Seperti itu lah. Ini saja lebaran yang Allah alam yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manusia Allah Islam. Kita tutup dengan doa kami majlis. Subhanakallahumma. Kami ke asyadu alam. Kita wajib. Untuk nanya pakai ini atau...